بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Khanafuddin A'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin tentang perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahmata'ala al-ashir, dalil yang ke-10 yakni hadis yang ke-166. Ini dalil yang ke-10 dari bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ibn Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'idhatin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hadapan kami untuk menyampaikan suatu nasihat. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innakum mahsyuruna ila Allah taala khufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khufat, urat dan ghurla. Khufat tidak beralas kaki, urat tidak memakai sehelai kain, ghurla tidak berkhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kami kembalikan seperti pertama kali kami menciptakan. Wa'dan alaina, merupakan janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melakukannya. Ala, wa inna awwalal khalaiq yuqsa yawmal qiyamah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian adalah makhluk yang pertama kali pada hari kiamat yang diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayukhadu bihim dhatash shimal. Ketahuilah, sungguh akan didatangkan sekelompok orang dari umatku, kemudian mereka digiring menjadi kelompok kiri, yakni ahlun nar. Fa'akulu ya Rabbi ashabi, maka aku pun berkata, ya Allah Rabbu, itu adalah para pengikutku. Fa'yukal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, maka dikatakan, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam perkara yang baru agama ini setelah engkau. Fa'akulu kama qala Abdus Shalih, maka aku pun berkata seperti yang dikatakan oleh hamba yang shalih. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, aku yang menjadi saksi bagi mereka selama aku ada tengah-tengah mereka. Ila qawlihi, sampai firman-Nya, Al-Azizul Hakim, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fayuqaluli, maka dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu fartahum, sesungguhnya mereka itu terus menerus murtad, kembali ke ajaran agama sebelumnya sejak engkau berpisah dengan mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ghurlan ay ghair maqtunin. Ghurlan itu artinya tidak berkhitan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Hadis ini memuat banyak faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini kita diperkenalkan tentang macam-macam khutbah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang beliau sampaikan semasa hidupnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah ratibah, khutbah resmi. Khutbah resmi seperti khutbatul Jum'ah, ya, khutbatul Id, khutbatul Istisqa, khutbah dalam sholat gerhana, khutbatul Kusuf. Ini adalah termasuk yang ratibah, khutbah-khutbah resmi yang beliau sampaikan di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disebut aridah, khutbah yang bersifat insidental. Ini disampaikan ketika ada beberapa perkara yang dianggap besar, kemudian beliau tampil berkhutbah. Nah, seperti yang disampaikan dalam hadis ini, beliau berdiri berkhutbah menyampaikan nasihat. Ini adalah khutbah aridah, yakni khutbah yang bersifat insidental. Khutbah yang disampaikan karena ada sebab-sebab yang dianggap besar yang perlu dijelaskan. Ini macamnya, dan contoh-contohnya banyak sekali. Barakallahu fikum. Di antaranya ialah hadis ini. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lain. Al-imanu bil-ba'thi. Yani kita mengimani adanya hari kebangkitan setelah kematian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mahsyuruna ila Allah taala. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Ini terjadi setelah kematian, ya. Nah, maka disebut dengan hari kebangkitan. Keyakinan ini merupakan keyakinan setiap muslim dan mukmin. Orang yang mengingkarinya dianggap kafir, murtad dari Islam. Nah, termasuk yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan atau mengingkari adanya hari kebangkitan, itu ialah orang-orang komunis. Mereka itu berkeyakinan bahwasanya perjalanan manusia itu hanya sampai pada alam dunia saja. Setelah itu dah tidak ada. Mereka mengingkari adanya apa ini? Hari kebangkitan. Itulah sebabnya mereka itu termasuk orang yang kafir, murtad dari Islam. Jika sebelumnya muslim. Faedah yang ketiga. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa keadaan manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya ialah hufatan, tidak beralas kaki, uratan, dalam keadaan telanjang, hurlan, dan tidak perakitan. Nah, semua, baik laki-lakinya atau perempuannya, dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Mulai Nabi Adam sampai nanti yang terakhir hidup sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Hufatan, uratan, ghurlah. Tidak beralas kaki. Tidak memakai pakaian alias telanjang dan tidak berkhitan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wa sau'ata arjal wa nisa' yanzur ba'dhum ila ba'dhin." Duhai jeleknya keadaan seperti itu, wahai Rasulullah. Laki-laki dan wanita satu sama lain bisa saling melihat. Kan semua dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju sehelai pun, dan tidak perakitan. Aisyah mengatakan, "Ya sawata arjal wanisa yang dur ba'dhum ila ba'd." Duhai jeleknya keadaan itu, wahai Rasulullah, laki-laki dan wanita bisa melihat satu sama lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya Aisyah, al-amru a'dham min ayyahummahum dhalik." Wahai Aisyah, perkara mereka saat itu lebih besar daripada keinginan untuk melakukan seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, artinya tidak sempat untuk saling melihat karena urusan mereka lebih besar daripada memikirkan hal-hal semacam itu. Sungguh besar urusan ini, ya. Kalau di dunia saja, ikhwan fillah azakumullah, bencana alam, gunung meletus, tanah longsor, atau tsunami, itu masih sempat untuk melakukan hal-hal semacam itu. Padahal bencananya cukup apa ini? Cukup mematikan, cukup dahsyat. Lalu bagaimana keadaan umat manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya? Sungguh kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya keadaan mereka sampai-sampai tidak punya pikiran untuk saling melihat antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi seperti itu. Nah, Al-amru a'zam min ayyahummahum dzalik. Perkara mereka lebih besar daripada sekedar keinginan untuk melakukan itu, wahai Aisyah. Gak akan terjadi. Ya. Nah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani di kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Allah berfirman, saat itu seorang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dan dari istrinya dan anak-anaknya, masing-masing pada hari itu mengurusi urusannya sendiri-sendiri, sudah tidak memikirkan yang lain. Ya, kita bayangkan ketika terjadi bencana alam yang cukup dahsyat, ya, seorang itu masih mencari-cari saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, dan anaknya. Padahal sangat membahayakan keselamatan dia. Ya. Tapi nanti dari kiamat, sudah tidak ada yang mikir keluarganya. Apalagi mikir teman-temannya yang lain. Sudah gak peduli dengan saudaranya, gak peduli dengan ibunya, gak peduli dengan bapaknya, gak peduli dengan istrinya, gak peduli dengan anak-anaknya. Masing-masing sibuk ngurus urusannya sendiri yang cukup dahsyat. Nah, demikirkan neraka atau surga. Nah, barakallahu'alaikum. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ketika umat manusia harus melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, maka semua para nabi dan rasul tegang dan berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan kami, selamatkan kami. Dah, semuanya mikir sendiri-sendiri. Tidak mikirkan gimana kamu nak nanti naiknya. Enggak, sendiri-sendiri. Mikir diri sendiri-sendiri. Kalau lengah, jatuh ke neraka jahanam. Harap. Jadi kondisinya sangat besar untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Kemudian ikhwan abidina azakum, wah faidah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang pertama kali mendapatkan pakaian setelah dibangkitkan dari kubur ialah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Bukan berarti Nabi Ibrahim lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La. Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin para nabi. Nabi yang paling utama di sisi Allah SWT. Namun, ada beberapa perkara yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya juga. Ya, nah, seperti Nabi Ibrahim mendapat kekhususan dalam masalah ini. Diberi pakaian pertama kali oleh Allah SWT. Dalam rangka memuliakan beliau sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Walaupun bukan nabi yang paling utama, tapi Nabi Ibrahim itu ialah Abul Anbiya, sehingga dapat kehormatan. Nah, dalam hadis ini juga kita ambil faedah bahwasanya di hari kiamat nanti semua manusia akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dibangkitkan dari kubur, itu semuanya akan diberi pakaian. Cuma yang pertama kali mendapat pakaian ialah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru yang lainnya. Dan itu adalah perkara ghaib dan terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. tidak bisa kita bayang-bayangkan, ya, karena sampai di situ ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jangan bertanya siapa penjahitnya, apa merek kainnya, bagaimana model pakaiannya. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah ta'ala yang lebih tahu tentang itu semua. Tapi yakinlah bahwasanya Allah itu maha kuasa. Kalau manusia saja bisa bikin bermacam-macam pakaian, bermodel-model kain, padahal mereka itu makhluk, lalu bagaimana dengan Allah sang Khalik? Itu perkara yang sangat apa ini? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cukup bagi kita untuk meyakini bahwa manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang, mereka semuanya akan diberi apa ini? Pakaian. Dan pakaian pertama yang diberikan ialah kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang disyariatkan untuk khitan. Ya, disebut-sebut nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tidak berkhitan. Kemudian Nabi menyampaikan dalil dalam surat Al-Anbiya ayat 103, kama badana awwala khalqin nu'idu. Kami kembalikan manusia seperti awal ketika kami menciptakan mereka. Mereka lahir dalam kondisi tidak berkhitan, maka nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat akan kembali tidak berkhitan. Itu menunjukkan isyarat bahwasanya khitan itu disyariatkan. Kalau seandainya enggak disyariatkan, ya tidak namanya dikembalikan seperti semula, ya. Nah, tapi apa ini? Tetap apa adanya. Ya kan? Kembalikan seperti semula itu berarti setelah tidak dikhitan, kemudian dikhitan, kemudian kembali lagi tidak berkhitan. Itu namanya kembali seperti semula. Berarti ada syariat apa ini? Untuk khitan. Dalam masalah ini, ikhwan abidin a'udzakum, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum khitan. Sebagian berpendapat bahwasanya khitan itu hukumnya wajib, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya khitan itu hukumnya sunnah, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah yang hukumnya sunnah. Sebagian lagi berpendapat wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk wanita. Jumhur ulama memilih pendapat yang ketiga, yakni khitan itu wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk wanita. Dan pendapat ini dipilih oleh kebanyakan para ulama muasirin, ulama-ulama masa kini, seperti Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahutaala. Beliau mengatakan, wa hadza a'dalul aqwal wa ahsanuha. Pendapat ini adalah pendapat yang paling adil dan yang paling bagus. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan abidina a'azakumullah, menunjukkan faedah yang lain. Bahwa setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi kemurtadan besar-besar. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan, sayuja'u bi rijalin min ummati fayukhadu bihim dhatas shimal fa'akulu ya Rab ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fayuqalu li innahum lam yazalu murtadin al aqabim mundu fartahum. yang menunjukkan bahwasanya setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi apa ini, kemurtadan besar-besaran. Dan ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, murtad besar-besaran karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Setelah itu kemudian mereka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kebanyakan dari mereka kembali kepada Islam. Barakallahu. Hadis ini ikhwan fillah azakumullah dijadikan senjata oleh kaum Syiah untuk mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tentunya selain siapa? Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhum. Karena dalam hadis ini disebutkan, ya Rab ashabi, wahai Rab, itu ialah para sahabatku. Ya. Kemudian disebutkan, innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim mundu fartahum. Mereka itu terus murtad semenjak engkau meninggalkan mereka, yakni meninggal dunia. Orang Syiah menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan menganggap mereka murtad. Kecuali Fatimah dan Ali. Nah, apa yang disampaikan oleh mereka ini dusta, bohong besar. Nah, tuduhan mereka ini sangat berbahaya. Karena dengan adanya tuduhan semacam ini, berarti mereka telah melakukan 4 pelanggaran berat. Yang pertama ialah at-ta'nu fis sahabah. Orang Syiah telah melakukan celaan kepada para sahabat. Padahal mencela para sahabat termasuk kekufuran. Mencela, mengolok-ngolok, ngejek-ngejek saja itu kekufuran. Lalu bagaimana kalau nuduh para sahabat itu murtad kafir begitu? Itu berarti apa ini? Puncak-puncak celaan, ya. Kemungkaran yang kedua yang mereka lakukan jika mereka menjadikan hadis ini untuk mengkafirkan para sahabat ialah at-ta'nu fi syariah, mencela syariat. Nah, perlu diketahui bahwasanya syariat Islam yang sampai di tangan kita itu berasal dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menyebarkan ajaran Islam yang mereka dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanad tertingginya ialah para sahabat. Nah, kalau seandainya para sahabat itu dikatakan kafir, maka kita berarti menolak Islam. Karena riwayat orang kafir itu tertolak. Ya. Ajaran Islam yang kita amalkan selama ini itu dari mana sumbernya? Dari sahabat yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perawi pertama yang dianggap kafir yang di para sahabat tadi tidak diterima, berarti sama saja kita menolak apa ini? Syariat. No, periwayat orang kafir itu ditolak. Nah, barakallahu. Sehingga apa yang disampaikan orang Syiah tadi berarti mencela syariat Islam. Yang ketiga ialah at-ta'nu fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencela nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kenapa? Kok mencela nabi? Al mar'u ala dini khalilih. Seorang itu ya biasanya mengikuti ajaran dan keyakinan temannya. Dan Rasulullah menganggap para sahabat ialah sahabat-sahabatnya. Berarti Rasulullah itu orang jelek menurut orang Syiah. Kenapa? Berteman dengan orang-orang kafir. Ya kan? Jadi mereka mengatakan demikian. Yang para sahabat itu kafir, murtad. Itu sama saja mencela siapa? Nabi SAW. Karena Nabi menjadikan para sahabat itu sebagai apa ini? Teman-teman dan sahabat beliau. Sementara dalam Islam, seorang sahabat dengan sahabat yang lain itu saling mengikuti, ya. Kalau kita ingin tahu orang ini baik atau jelek, lihat siapa sahabat-sahabatnya. Ya. Sahabat-sahabat dekatnya itu orang-orang yang jelek-jelek agamanya, maka dia tertuduh dengan kejelekan agamanya. Nah, kalau para sahabat Nabi dianggap orang kafir murtad, berarti sama saja nuduh Nabi itu orang jelek karena menjadikan orang kafir sebagai apa ini? Sahabat dan temannya. Kemudian yang keempat, at-ta'nu. Naam. Mencela fi Rabbil Alamin tabaraka wa ta'ala. Mencela Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Naam. Kenapa? Ya karena yang mengangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau yang diangkat ialah orang yang bersahabat dengan orang-orang kafir, berarti Allah salah dalam mengangkat Nabi. Ya, sama saja mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Si ucapan orang-orang syiah itu bohong besar. Ya, hadis ini tidak ada kaitannya dengan para sahabat sama sekali. Ini terkait dengan orang-orang murtad yang memang hidup di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada satupun sahabat yang murtad. Tidak ada satupun sahabat yang kafir. Nah, yang murtad, yang kafir bukan sahabat. Begitu. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lain. Barakallahu fikum. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengetahui perkara gaib. Apa yang beliau sampaikan tentang perkara-perkara di masa yang akan datang itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau sendiri yang tahu, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah dianggap tidak mengetahui perkara apa ini ghaib. Dalam hadis ini disebutkan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh para pengikutmu setelah kematian. Ini menunjukkan beliau tidak mengetahui perkara ghaib. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Karena innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amalan itu bisa dilihat baik tidaknya di akhir-akhir hidup seseorang. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Nah, su'ul khatimah itu akhir-akhir hidup yang jelek. Awal-awalnya baik, ketika akan mati jelek, apalagi ketika mati murtad. Wah, itu benar-benar apa ini? Super su'ul khatimah. Orang kalau awalnya muslim, ketika menjelang mati murtad, terus mati dalam kondisi kekafiran, ini benar-benar apa ini? Super su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Nah, ini yang terjadi pada zaman awal-awal Islam. Jadi mereka-mereka yang murtad dan kafir, itu di zaman keemasan Islam. di zaman para sahabat radhiyallahu taala an majma'in. Hanya karena keimanan mereka yang lemah dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menjadi kafir dan murtad kembali. Lalu bagaimana dengan generasi di akhir zaman yang tingkat fitnahnya lebih besar dan tingkat keimanannya lebih lemah? Nah ini lebih rawan untuk apa ini? Murtad di akhir hidupnya. Nah kita saksikan dengan data-data yang valid banyak sekali. Pemurtatan-pemurtatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya dengan apa ini? Sebungkus sarimi. Jadi keimanannya itu sangat lemah. Hanya ditukar dengan sebungkus sarimi itu hilang. Ya. Sebungkus emas masih lumayan ya. Nah, sebungkus apa ini? Sarimi. Banyak. Barakafikum. Jadi harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhir-akhir hidup yang jelek. Kemudian hadis ini jika dikaitkan dengan bab menjaga sunnah dan adab-adabnya ialah wajib untuk istiqamah di atas sunnah. Karena itu adalah bentuk penjagaan yang cukup tinggi. Dan banyak orang yang tidak istiqomah dalam menjaga sunnah sehingga di akhir-akhir hidupnya dia menyimpang. Jadi istiqomah dalam menjaga sunnah termasuk bentuk menjaga sunnah. Ini berat. Berat tapi bukan suatu yang mustahil. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk menjaga sunnah dan istiqomah di atas as-sunnah hingga akhir hayat. Barakallahu. Selanjutnya, qala Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadi asyar, hadis yang ke-11, an Abi Sa'id Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu taala an qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al khadf, yakni main ketapel. Wa qala innahu la yaqtulu as-sayda wa la yanqa'u al-adwa wa innahu yafqa'u al-aina wa yaqsiru sinna. Ketapel itu tidak bisa membunuh binatang buruan dan tidak bisa melukai musuh, tapi hanya bisa melukai mata dan memecahkan gigi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, anna qariban libni Mughaffal khadafa fanahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi. Sesungguhnya kerabat Ibnu Mughaffal ada yang main ketapel, kemudian Ibnu Mughaffal melarangnya dan menasihatinya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah melarang main ketapel. Wa qala inha la tasidu sayda. Rasulullah bersabda ketapel itu tidak bisa digunakan untuk berburu binatang. Summa ada. Kemudian kerabat Ibn Mughaffal mengulangi lagi main ketapel. Faqala uhadithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu summa utta tahzifu la ukallimuka abada. Ibn Mughaffal kemudian marah dan berkata, aku menyampaikan kepadamu hadis bahwasanya Rasul SAW melarang main ketapel, tapi kamu malah mengulangi lagi main ketapel. Aku tidak mau bicara denganmu selamanya. Hadis ini ikhwan abidin al-sukumullah, terdapat faedah larangan main ketapel karena madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini madaratnya itu kalau salah lepas, kena matanya sendiri, kena giginya, atau kalau salah sasaran, kena matanya temannya, kena apa ini, gigit temannya, protol, ya. Manfaatnya apa? Untuk berburu binatang nggak bisa, mau burung aja kena kok, ya. Nah, mau berburu kijang paling cuma sendul, atau untuk melukai musuh mau pakai kerikil lagi nggak bisa, ya. Nah, enggak. Barakallahu'alaikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa di antara sikap menjaga sunnah ialah membela sunnah dan mentahdir orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Itulah para sahabat yang mulia yang kemudian diikuti oleh ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Membela sunnah dengan menyampaikan sunnah dan mentahdir orang-orang yang terang-terangan menentang sunnah dan mengingkari sunnah, walaupun itu sanak kerabatnya sendiri. Dicontohkan oleh Ibnu Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Selanjutnya, wa an Abis ibni Rabi'ah qala, dari Abis ibni Rabi'ah ia berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab yuqabbilul hajar, yakni al-aswad. Aku pernah melihat Umar ibn Khattab mencium hajar aswad. Wa yaqulu, Umar berkata, inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur. Sungguh aku yakin engkau ini hanyalah batu biasa, tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa menolak madarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Muttafaqun alaih. Seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak sudi untuk mencium kamu. Ya, karena kamu cuma batu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini fa nabidina azakumullah menunjukkan kepada kita tentang faedah bahwa di antara menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mencontoh dan mengamalkan sunnah beliau tanpa ditanya kenapa. Harus seperti itu. Jadi Rasulullah mencium hajar aswad. Ya, kita mencium hajar aswad, enggak pakai tanya, kenapa kok dicium padahal batu. Nah, ya. Kalau Rasulullah memelihara jenggot, ya kita pelihara jenggotnya, enggak pakai tanya, kenapa jenggot harus dipelihara? Gitu. Sikap menjaga bani sunnah. Contoh, ya. Enggak boleh muspil. Enggak boleh bagi laki-laki mengulurkan celananya, sirwalnya atau sarungnya atau jubahnya sampai menutupi mata kakinya. Ya kita amalkan. Kita tidak mengulurkan sampai mata kaki. Enggak pakai bertanya, kenapa enggak boleh? Ya. Itu cara dalam menjaga sunnah, itu mengamalkan dan mencontoh apa adanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ditanya kenapa. Ya. Nah. Tentunya kalau memang sudah jelas itu benar-benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dhaif ya afwan. Nah, kami enggak mengamalkannya. Begitu. Nah, demikian pula Umar bin Khattab. Beliau mencium Hajar Aswad karena melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Seandainya beliau tidak mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab menegaskan, enggak sudi mencium apa ini? Hajar Aswad. Karena hanya batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Faedah yang lain, barakallahu fikum, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Hajar Aswad itu adalah batu biasa, ya, tidak memiliki khasiat apa-apa. Nah, padahal kedudukannya sangat apa ini, tinggi, ya, berada di Ka'bah, ya, nah, batu surga. Tapi dianggap batu biasa, nggak boleh disembah, nggak boleh digunakan untuk jimat. Lalu bagaimana dengan batu akik? Nah, batu akik, ya batu biasa. Kalau sampai disembah-sembah, kemudian dipakai untuk jimat, tambah tidak layak, ya, nggak boleh. Sebabnya di Saudi sana, di Masjidil Haram, naam, dijaga ketat Hajar Aswad agar tidak dicuri oleh orang-orang yang ingin menyembahnya atau menjadikannya sebagai apa ini, jimat. Jelas Umar, ya, mengatakan inni a'lamu annaka hajar ma tanfa'u wa la tadur, kamu adalah batu biasa dan aku yakin itu engkau tidak bisa memberi manfaat atau menolak madharat. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa kesempurnaan iman seseorang ialah jika tunduk dengan syariat tanpa banyak bertanya. Jadi prinsip mereka ialah sami'na wa atha'na. Jika benar Allah yang berfirman, jika benar Rasulullah yang bersabda, sami'na wa atha'na, itu menunjukkan kesempurnaan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah hingga akhir hayat kita. Amin. Adapun pembahasan berikutnya, insyaAllah akan kita sampaikan setelah sahur nanti. Nah, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam menyampaikan pembahasan ini, khususnya di bulan Ramadan, ada kekeliruan, kekhilafan, saya mohon halalnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.